Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istaba wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih di Ahkamul Janais, hukum-hukum seputar jenazah. Kita masuk pada poin ahkamut takfin. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala rabi'an ahkamut takfin, hukum-hukum atau ketentuan seputar mengkafani mayit. Maka setelah selesai mandi dan dikeringkan, yusra, maka dituntunkan mengkafani mayit. Dan disyaratkan untuk kain kafan, hendaknya kain kafan tersebut satiran, menutupi seluruh badan mayit. Ini wajib, ini syarat ketika memungkinkan. Ketika tidak memungkinkan karena tidak ada kain kecuali ngepas, sehingga sebagaimana nasib Mus'ab bin Umair yang jika ditutupi kepalanya kakinya terlihat, dan jika ditutupi kakinya kepalanya terlihat, ya, maka pilihannya sebagaimana kasus Mus'ab bin Umair adalah menutupi kepala sedangkan kaki bisa ditutupi dengan rumput. Kemudian wa istahabu, dan dianjurkan hendaknya kain kafan adalah berwarna putih. Ini mustahab, anjuran, dan tidak wajib. Seandainya tidak berwarna putih, seandainya kain kafannya malah batik, tidak mengapa. Karena dianjurkan dan bukan keharusan. Nadhifan, dan bersih, bukan kain yang kotor. Boleh jadi baru dan itu yang lebih baik. Ghosilan atau tidak baru. Tidak baru disebut ghosilan kalau sudah berulang kali dicuci. Ghosilan bermakna maghsulan, dicuci. Dan kadar kafan yang wajib, maksudnya wajib di sini adalah minimal. Kadar kafan minimal adalah thaubun, satu buah kain. Ya, kain tersebut sudah bisa menutupi semua badannya mayit. Wal mustahab, dan dianjurkan agar jenazah laki-laki dikafani dengan 3 lembar. Sedangkan perempuan, ya, dianjurkan agar dikafani dengan menggunakan 5 kain. Dengan rincian, 1 sarung atau sejenis itu yang menutupi bagian bawah badan, kemudian khimar yang menutupi kepala, kerudung, kemudian komis, long dress, ya, tentu long dress itu dari pundak sampai kaki, kemudian walifafatain, dan 2 pembungkus. Pembungkus total dari kepala sampai kaki. Namun hadis tentang perempuan itu menggunakan, dianjurkan dengan 5 kain. Hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani di Ahkamul Janaiz. Ya, maka berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga sama-sama dibungkus dengan 3 kain. Namun ulama yang menganggap hadisnya bisa diamalkan, ya tentu akan menganjurkan agar 5 kain dengan rincian yang tadi telah kita baca. Sedangkan anak kecil dikafani dengan 1 buah kain saja, dan boleh hukumnya jika dikafani dengan 3 lembar kain. Ini untuk anak kecil yang laki-laki. Sedangkan sagirah, anak kecil perempuan, dikafani dengan satu long dress ditambah dua kain pembungkus. Kemudian dianjurkan tajmirul akfan, kain kafan itu di mendapatkan tajmir, tajmir itu di diberi wewangian atau wewangian dengan asap, gaharu atau cendana atau semacam itu. Diberi asap-asap yang wangi, namanya tajmir. Bil bukhur, dengan asap, yaitu asap cendana atau gaharu. Kalau asap biasa tidak jadi wangi, namun sangit. Ya. Ba'da rasyihat, setelah kain tersebut diperciki dengan dengan air mawar atau semacam itu, supaya melekat pada kain tersebut raihatul bukhur. Kenapa perlu dikasih percikan percikan air terlebih dahulu supaya bau wangi asap gaharu atau cendanya tadi lebih melekat. Nah, kemudian wa yatimu takfinu rajul, dan cara mengkafani jenazah laki-laki, yang pertama, langkah pertama, tubesat al-lafaif al-thalat. Kita hamparkan tiga lembar kain. Kita hamparkan tiga lembar kain. Ba'duha fawqa ba'din, yang satu di atas yang lain. Lembar pertama, kemudian ditaruh di atasnya lagi lembar kedua, dan ditaruh lagi di atasnya lembar ketiga. Tsumma yu'ta bil mayyit, kemudian kita datangkan mayit di tempat yang telah tiga lembar kain tadi telah dipasang. Tadi mayit, atau kemarin mayit, dalam di tempat pemandian. Ya, maka dan mayit dalam keadaan tertutup dengan anduk. Maka dalam keadaan mayit itu tertutup dengan anduk, kita bawa ke tempat ini, ke meja yang di situ telah dihamparkan tiga lembar kain. Maka kemudian didatangkanlah mayit masturon, dalam keadaan tertutup, yaitu secara teknis tertutup dengan kain anduk, wujuban, dan tertutupnya aurat hukumnya wajib. Bithaubin, dengan kain yaitu anduk atau semacam itu. Kemudian diletakkanlah mayit ini di atas tiga lembar. Di atas tiga lembar kain kafan, mustalqian, dalam keadaan terlentang. Kemudian kita datangkan al-hanut, hanut maknanya atib, minyak wangi. Ya, minyak wangi yang berasal dari campuran sejumlah minyak wangi, dioplos sedemikian rupa, sehingga menjadi minyak wangi khas untuk jenazah. Yuja'al minhu fi qatan, kemudian minyak wangi tadi diletakkan di kapas. Yang kapas tadi kemudian diletakkan di antara dua pantatnya mayit. Wa tusaddu fawqahu, dan diikatkan di atasnya, diikatkan di atasnya khirqaton, potongan kain. Ya, maka lebih simpel secara praktis, maka ada meja untuk mengkafani mayit. Kita taruh di situ tiga lembar kain kafan. Kemudian setelah itu, pas kira-kira nanti di tempat pantat, maka dibuat semisal cawat, tadi khirqah yang terakhir tadi, semisal cawat dari kain. Kemudian dicawat tadi dikasih hanut, dikasih kapas yang telah diberi minyak wangi. Dan ini fungsinya adalah antisipasi seandainya setelah dikafani ada sesuatu yang keluar. Maka dikasih minyak wangi yang banyak, yang tujuannya adalah seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, keluar kotoran, maka itu sudah netral, sudah dinetralkan oleh minyak wang yang demikian jor-joran dikasihkan tadi di kapas. Maka 3 lembar kain, kemudian ada kain, kita potongan kain yang bisa diikatkan untuk jadi cawat. Nah, di atas kain tadi ada, di atas cawat tadi kemudian ada kapas, dikasih minyak wang yang banyak, taruh di situ. Nah, setelah itu baru kemudian mayitnya didatangkan. Ini lebih simpel kalau ngikuti alurnya mulakhos fikri, nanti kacau nanti ya. Nah, dan ditatakanlah mayit dalam keadaan auratnya tertutup, anduk, kemudian taruh di sini. Ditaruh di yang pas cawat ya, pas cawatnya pas ini kurang lebih belahan pantat ya, kapas yang sudah dikasih minyak wangi super banyak tadi ya, dipaskan di belahan pantatnya. Nah, kemudian setelah itu, maka dalam kondisi tentu dari balik, masih dari balik mbak handuk, diikatlah cawat ini. Thumayu ja'al baqil qatan, kemudian kipas al-mutayyab yang telah diberi minyak wangi yang lain diletakkan pada 2 mata, 2 lubang hidung, mulut, 2 telinga, dan 2 telinga. Demikian juga letakkan di mawadik tempat anggota badan yang dipakai untuk sujud, yaitu dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung telapak kaki. Kalau sampai yang udhunai sampai telinga, wallahu a'lam, pertimbangannya adalah pertimbangan antisipasi seandainya keluar cairan-cairan dari lubang-lubang tadi. Maka diharapkan sudah netral karena kapas yang diberi minyak wangi. Adapun mawadik sujud, wallahu a'lam, saya tidak tahu pastinya apa alasannya dan apa dasarnya dan apa pertimbangannya. Nampaknya yang jelas bukan pertimbangan teknis. Kalau kapas-kapas tadi kan pertimbangan teknis. Ini sudah bau, kemudian masak bongkar kafan lagi. Namun kalau untuk kapas yang diletakkan di anggota badan yang dipakai untuk sujud, saya katakan wallahu a'lam apa dasar dan pertimbangannya. Kemudian diletakkan di maghabin al-badan, kemudian diletakkan di lipatan-lipatan badan, 2 ketiak, kemudian lipatan 2 lutut, demikian juga pusar. Kemudian diletakkan menetip minyak wangi di antara berbagai macam, di antara kain-kain kafan, demikian juga di kepalanya mayit. Ya, kalau minyak wangi ini mau diletakkan di antara kafan, ya mungkin, boleh jadi lebih baik itu sebelum masang kain kafan ya. Kain pertama diletakkan kasih minyak wangi. Kain lagi, kain lapis yang kedua diletakkan kasih minyak wangi lagi. Thumayratu, kemudian kita kembalikan ujung lifaf, ujung kain, taraf ujung alifafah kain yang atas dari sisi kiri, kemudian kita bawa ke sisi kanan, kemudian yang sisi kanan kita bawa ke sisi kiri. Thumasaniyah, kemudian kain yang kedua seperti itu, kemudian kain ketiga seperti itu. 3 kertas. Atau tisu nih, enggak apa-apa. Maka misalnya ini kain kafan ada tiga lapis. Misalnya rekamannya ini ya, mayitnya. Maka tadi beliau katakan yang atas tentu ini kan, atas, kemudian bawah, kemudian bawah. Ya, tentu yang atas, tadi beliau katakan di bawah. Minal janibil aisar, al atas yang dari janib aisar, aisar kiri. Ala syaqqihi al aiman, di bawah ke bagian badan mayit yang kanan. Kemudian yang kanan dibawa ke yang kiri. Tsumatsaniyah, kemudian lapis yang kedua. Tsumatsalitsah kadzalik, kemudian lapis yang paling bawah. Yang ketiga berarti yang paling bawah. Wa yakunul fadil min tarfi lafa'if inda ra'si akthar mimma inda rijlaihi, sisa dari sisi panjang kain yang di kepala hendaknya lebih banyak daripada yang di kaki. Atau sebelumnya pada saat kain kafan sudah tertutup semacam ini, ingat tadi ada anduk yang belum diambil, maka dilorot anduk, dilorot dari arah kaki. Ya, maka kain penutup auratnya dilorot, dikeluarkan dari bawah. Nah, maka ini kurang ini tali. Kurang tali. Ya harusnya sebelum letakkan lembaran kain kafan itu telah disiapkan tali. Standar di tempat kita kain tali itu ada 7 buah. Dan itu standar internasional. Ini kain pengikat untuk kafan mayit itu 7, itu standar internasional, dalam negeri dan luar negeri sama. Ya, maka ada kain untuk nanti untuk ujung kepala, kemudian leher, kemudian ya pokoknya kurang lebih 7 itu dibagi ya, dari ujung atas kepala sampai bawah kaki. Kemudian tadi dikatakan hendaknya sisa yang di kepala lebih banyak daripada sisa yang di kaki. Maka misalnya ini, sisa yang di kepala lebih banyak daripada sisa yang di kaki. Thumma yujma al-fadil inda ra'sihi wa yuraddu ala wajihi. Kalau ala Saudi itu tidak dibikin pocong. Ikat jenazah ini standar Saudi beda dengan standar Indonesia ini. Enggak dibikin pocong. Namun sisa yang ada di atasnya kepala yujma al-fadil, yang sisa dikumpulkan dekat kepala. Dikumpulkan diputar, dililit ya, dikumpulkan. Wa yuraddu ala wajihi, kemudian ya, dikembalikan ke wajah. Kemudian dikembalikan ke wajah, nanti kemudian diikat plus di bawah dagu. Makanya diminta agar sisanya itu lebih banyak. karena untuk sampai dagu. Ya, maka nanti di sini ada tali untuk ngikat pas di bawah dagu. Wa yujma' al-fadil inda rijlaihi, dikumpulkanlah yang tersisa yang dekat kepala, dekat kaki dikumpulkan. Setelah itu yuraddu ala rijlaihi. Kemudian dikembalikan ke arah kaki. Jadi tidak ini begini, yang kepala, yang sisa di atas kepala kemudian ditaruh depan wajah dan diikat. Ini sisa kaki dikembalikan ke arah kaki kemudian diikat pas di depannya, depannya telapak kaki, kemudian diikat. Ya, maka ya, tidak berbentuk pocong. Tempat kita kan cuma dibiarkan begini. Ini ditali, ini ditali. Udah. Nah, jadilah pocongan. Ya, kalau ala Saudi, nah ini dikembalikan, ini kembalikan ke wajah. Ini ditarik ke arah wajah, ini ditarik ke arah kaki, kemudian ini diikat di dagu, yang ini diikat di pas depan telapak kaki. Thumatukat ala lafaib, kemudian diikatkan pada tiga lapis kain tersebut ahzimah, berbagai macam ikatan. Ini tadi sudah ada dua ikatan, masih ada ikatan yang lainnya, ada lima ikatan yang lain tersebar di sepanjang badan. Kenapa masih ada ikatan-ikatan yang lain? Li alatan tasyir, supaya kain kafan itu tidak supaya lafaib, lembar-lembar kain kafan itu tidak terbuka. Kemudian beliau katakan waktu halu al-aqdu fil qabri, ikatan-ikatan itu semua dilepasi fil qabri, saat dikubur. Semua ikatan-ikatan yang di kafan tadi semua dilepas setelah nanti mayitnya ditaruh di lahat. Namun anggapan di tempat kita, khurafat di tempat kita, kalau enggak dilepas jadi pocong, satu hal yang tidak benar dan tidak berdasar. Ya, bahkan wallah ta'ala alam, saya tidak tahu dalil tegas untuk menganjurkan atau mewajibkan untuk melepas ikatan. Ada yang memberikan penjelasan supaya cepat busuk, supaya belatung-belatung, supaya belatung-belatung tanah itu cepat karena tidak terganggu kain, bisa jalan masuk untuk membusukkan jenazah. Maka jika demikian, maka ini cuma pertimbangan teknis dan bukan syariat. Semacam ada tujuh tali, itu adalah bab teknis dan bukan syariat. Kemudian wa amal mar'atu, sedangkan jenazah perempuan, maka dikafani dengan lima kain. Satu adalah sarung yang disarungkan untuk menutupi bagian bawah badan. Kemudian dia memakai komis, long dress, boleh jadi belah tengah agar bisa dipakaikan. Kancingnya belah tengah. Kemudian thumat khamar bi khimarit ala ra'siha, kemudian dipasangkan khimar, kudung, untuk menutupi kepalanya. Thumat lafu bi lifafatain, kemudian di tulafu, dibungkus dengan dua kain pembungkus. Ya, maka teknis pengkafanan itu sederhana. Ya, kalau berdasarkan apa yang tadi kita baca, sederhana, tidak ada aneh-anehnya. Tidak sulit, gampang saja. Ya, gampang saja. Ada siapkan 7 tali, pasang kura-kura. Nanti bisa digeser-geser kalau kurang pas, kemudian taruh 3 lembar kain, ditumpuk-tumpuk. Ya. Ada buat cawat jika diperlukan, kira-kira ini nanti dikhawatirkan mayitnya ternyata BAB setelah dibungkus, ingin cawat, kasih kapas dan seterusnya, kasih minyak wangi yang banyak, taruh mayit, ya, di maka kain tinggal ditutup-tutup. Ya, setelah tertutup, ya, tinggal anduknya ditarik, udah, dan diikat, selesai. Kalau di tempat kita, di sebagian tempat, 3 lembar kain itu tidak jadi 3 lembar. Di sebagian tempat, di sebagian daerah di tempat kita, 3 lembar kain untuk laki-laki itu jadinya tidak 3 lembar. Jadinya cuma 2 lembar. Karena 1 lembar itu yang jadi korban untuk bikin cawat. Kemudian dikorbankan untuk jadi 7 jadi tali, itu semua diambilkan dari 1 dari 3 lembar tadi. Akhirnya singkat cerita habislah 1 kain tadi, sehingga mayitnya itu hakikatnya tidak dibungkus dengan 2 kain, 3 kain pembungkus, namun malah cuma 2 kain saja, padahal tidak demikian. Ya, untuk tali, untuk cawat bisa pakai kain tersendiri. Kemudian yang kelima, ahkamu sholati alal mayyit, ketentuan-ketentuan seputar mensolati jenazah. Kemudian disyariatkan setelah pengkafanan mensolati jenazah manakala jenazahnya adalah muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sayyidal janazata," siapa yang menghadiri prosesi perawatan jenazah sampai disolatkan. Falahu qiratun, maka untuknya pahala 1 qirat. Siapa yang mengikuti sampai dimakamkan, untuknya 2 qirat. Ada yang bertanya kepada Nabi, apa itu 2 qirat? Nabi katakan semisal 2 gunung yang besar. Muttafaqun alaihi. Ini fadilah keutamaan mensolati jenazah. Mensolati jenazah fardu kifayatin fardu kifayah. Jika telah dilakukan oleh sebagian, saqatal ithmu anil baqin, maka gugurlah kewajiban atau gugurlah dosa dari yang lain. Sehingga jadilah solat jenazah untuk yang lain sunnatun, hukumnya dianjurkan. Dan jika semua orang di kampung tersebut meninggalkan solat jenazah, athimu semua mereka berdosa. Kemudian yang wayustar, dan disyaratkan untuk mensolati jenazah, maka syaratnya adalah niat menghadap kiblat, orang yang mau solat menutup aurat, wa taharatu al-musalli wal-musalla alaihi, dan taharah bagi orang yang mau mensolati dan jenazah yang hendak disolati, telah dimandikan. Menjauhi najis, kemudian islamnya orang yang mensolati dan orang yang disolati. Dan wahuduril janazati ingkanat bilbalad, dan adanya jenazah ya, jika orang yang mensolati itu satu negeri dengan mayit, satu daerah dengan mayit, maka dia tidak boleh jarak jauh. Ya, maka tolak ukurnya balad. Ya, kalau dia masih satu balad dengan mayit, satu negeri, satu daerah, maka adalah dia datang ke tempat mayit tersebut berada. Demikian juga al-musalli, orang yang sholat itu mukallaf, bukan anak-anak. Balighun aqilun, bukan anak-anak atau orang gila. Rukun sholat jenazah adalah berdiri, kemudian takbir 4 kali, membaca al-fatihah, salawat nabi, doa untuk mayit, urut, dan ditutup dengan salam. Sedangkan sunnah dalam sholat jenazah mengangkat tangan setiap kali membaca takbir sebagaimana perbuatan Ibnu Umar radallahu anhuma. Dalilnya adalah perbuatan Ibnu Umar, tidak ada dari Nabi dalam masalah ini. Baca ta'awud sebelum baca Al-Fatihah, kemudian mendoakan diri sendiri dan kaum muslimin. Maka ada doa, kalau doanya mayit tadi dikatakan rukun, doa untuk mayit rukun. Doakan diri sendiri dan kaum muslimin dianjurkan. Kemudian Al-Fatihah atau bacaannya dibaca dengan sir. Dan wa'ayakifah, dan berhenti qalilan sesaat setelah takbir keempat sebelum salam. Artinya setelah takbir keempat tidak ada bacaan. Setelah takbir keempat itu tidak ada bacaan, cuma berhenti sesaat, ambil napas atau semacam itu. Tidak ada bacaan. Maka bacaan doa setelah takbir ketiga. Yang rukun ada doa untuk mayit. Setelah itu kemudian ditambah doa untuk diri sendiri dan umumnya kaum muslimin. Untuk diri sendiri, Rabbana atina fiddunya hasanah. Nah, untuk kaum muslimin, Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ini dianjurkan. Setelah takbir keempat tidak ada bacaan. Kegiatannya cuma yaqif qalilan. Diam, berhenti sesaat. Wa ayata yadau yumna ala yadil yusra ala sadrihi, meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di dada. Wa iltifat, dan menoleh ke arah kanan. Fit taslim, ketika mengucapkan salam. Kemudian tata cara salat pada mensalati mayit, imam atau orang yang salat sendirian, ini mengisyaratkan bolehnya salat jenazah sendirian, berdiri tepat di dekat kepala dada untuk jenazah laki-laki dan tengah badan untuk perempuan. Sedangkan makmum itu berdiri di belakang imam. Maka kalau di sini beliau katakan di dada, namun kalau hadisnya di kepala. Ya, namun hadis yang ada sebagaimana bisa dibaca di Ahkamul Janais Al-Albani itu pas di dada, pas di kepala, lurus kepala. Kalau perkataan beliau yang tadi kita baca indas sadr, lurus dada, dan tentu agak berbeda antara kepala dengan dada. Wisanu, dan dianjurkan agar makmum tersebut dibagi menjadi tiga saf. Kemudian imam bertakbir untuk takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, baca ta'awud setelah takbiratul ihram, mubasyaratan secara langsung, tidak ada doa istiftah. Setelah itu wisami membaca bismillah, kemudian membaca al-fatihah. Ini artinya Syaikh Fauzan berpendapat Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillah. Tsumma yukabbir, kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir kedua, salawat untuk Nabi SAW sama persis dengan salat untuk Nabi dalam tasahud, dalam salat fardu. Kemudian yukabbir takbir yang ketiga. Setelah takbir ketiga, mendoakan kebaikan untuk mayit bima warad, dengan doa-doa yang berdalil. Contohnya, Allahummaghfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah yang hidup di antara kami dan yang meninggal dunia, wa syahidina yang mukim, wa ghaibina dan yang bepergian, yang kecil ataupun yang dewasa, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Sesungguhnya Engkau mengetahui tempat kembali kami dan tempat tinggal kami. Wa anta ala kulli syai'in qadir, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, ya Allah, siapa saja yang Kau berikan umur yang panjang di antara kami, maka berilah dia kehidupan di atas Islam. Dan siapa yang Kau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, Ya Allah, janganlah Engkau cegah kami untuk mendapatkan pahala karena musibahnya, musibah kematian saudara kami ini, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah kepergiannya. Atau membaca pilihan yang lain, Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah maafkanlah dirinya, ampunlah dirinya dan sayangilah dirinya, wa'afihi, berilah dia afiah, keselamatan dari masalah, wa'fu anhu, maafkanlah dia, wa'akrim nuzulahu, muliakanlah hidangannya, hidangan yang Engkau berikan untuknya di alam kubur, luaskanlah tempat masuknya, basuhlah dia dengan air, es dan embun, bersihkanlah dia dari dosa dan kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan kain yang putih dari kotoran. Ya Allah, gantilah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, dan pasangan yang lebih baik dari pasangannya, dan masukkanlah dia ke dalam surga, dan selamatkanlah dia dari azab kubur atau juga dari azab neraka. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah kuburnya. Berkaitan dengan masalah gantilah untuknya pasangan yang lebih baik untuk pasangannya, maka pengganti di sini boleh jadi sifat dan boleh jadi ain. Boleh jadi sifat, ya, dia tetap, kemudian di akhirat nanti ya, istrinya adalah istrinya, namun sudah berubah sifatnya. Dulu cerewet, terus jadi tidak cerewet. Ya. Dulu sok ngeyel, terus belas tidak pernah ngeyel. Nah, ini lebih baik. Ganti yang lebih baik sifatnya. Atau boleh jadi gantinya adalah ganti lebih baik ainnya. Betul-betul ganti orang. Ya, betul-betul ganti orang. Tidak layak istrinya untuk jadi temannya di surga. Maka Allah ganti dengan bidadari yang jauh lebih baik daripada istrinya. Maka mungkin ain, mungkin penggantian di sini adalah penggantian betul-betul diganti sama sosoknya, orangnya, ataukah orangnya sama namun sifatnya yang berbeda. Jika yang diselati itu perempuan, maka dhamirnya disesuaikan. Allah maghfirlaha, ya, dengan memuanaskan dhamir dalam semua doa. Nah, ada pendapat yang lain dalam hal ini, semacam pendapat penulis fikih sunnah yang mengatakan mayitnya perempuan sekalipun seandainya tidak diubah dhamirnya tidak mengapa. Semuanya tetap hu, itu tidak mengapa, dengan marji hu itu kembali kepada mayit. Karena mayit laki-laki disebut mayit, mayit perempuan juga disebut mayit. Jika yang disolati adalah seriran, anak-anak, maka kalimat doanya, ya Allah jadikanlah dia sebagai faraton pendahulu dan simpanan untuk kedua orang tuanya, wasyafian pemberi syafaat yang akan dikabulkan, diterima syafaatnya. Ya Allah, beratkanlah dengan sebab matinya anak ini timbangan kebaikan kedua orang tuanya, berilah pahala yang besar untuk kedua orang tuanya, dan gabungkanlah anak ini bersama para mukmin yang saleh, dan ya Allah jadikanlah dia dalam asuhan Nabi Ibrahim, dan selamatkan dia dengan rahmatmu dari siksaan neraka. Di hadis yang lain Nabi sampaikan bahasanya anak-anak orang yang beriman di alam kubur diasuh oleh Ibrahim. Maka di sini dikatakan waja'alhu fi kafalati Ibrahim. Tsumma yukabbir, kemudian takbir yang keempat. Setelah takbir keempat selesai, cuma diam qalilan sesaat. Dan setelah itu mengucapkan salam sekali ke arah kanan. Demikian pendapat yang beliau pilih. Namun seandainya salamnya dua kali juga insya Allah tidak mengapa, karena hadisnya sahih. Sebagaimana bisa dibaca di Ahkamul Janais karya Al-Albani. Namun pendapat yang dipilih oleh penulis Mulakhas Fiqhi, salam dalam salat jenazah cuma sekali ke arah kanan. Kemudian orang yang ketinggalan sebagian takbir salat jenazah, maka adalah dia masuk bersama imam dalam takbir yang tersisa. Kemudian jika imam telah salam, maka dia sempurnakan apa yang terlewat ala sifatihi, sesuai dengan tata caranya. Ya, maka kalau kita lihat di sini, dakhala ma'al imam, maka dia langsung masuk bersama imam dalam takbir yang tersisa. Kemudian takbir yang belum dibaca, kalau bahasa yang beliau pakai, beliau qadha ala ma fata ala sifatihi. Jadi takbirnya mengikuti, ya, maka ketika dia masbuk, maka yang dia baca mengikuti, menyesuaikan pendapat beliau, mengikuti takbirnya imam. Kalau takbirnya imam ini adalah takbir yang ketiga, ya sudah, dia masbuk bareng imam pada takbir ketiga, maka langsung doa. Tiga, kemudian empat, kemudian salam. Maka dikurang takbir satu dan dua. Nah, satu dan dua diqadha. Bahasa beliau qadha. Diqadha ala sifatihi sesuai dengan ketentuannya. Takbir pertama, maka dia qadha takbir pertama terlebih dahulu, maka setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah itu kemudian takbir kedua, kemudian dia baca sholawat. Bahasa yang beliau pakai qadha, qadha mafatahu. Dan mafat, apa yang lewat. Ya, beliau tidak mengatakan atammahu, adalah dia sempurnakan. Kalau dia sempurnakan, maka nanti berarti takbirnya tadi, takbir bersama imam tadi untuk si makmum takbir pertama. Ya, takbir ketiganya imam tadi, takbir menjadi takbir pertama dan kedua untuk dia. Itu kalau pakai kata-kata atamma. Nih, namun ternyata enggak, di sini kita lihat qadha mafat, maka dia qadha apa yang lewat. Maka kalau kita lihat di sini makmum masbuk untuk sholat jenazah dalam pandangan penulis mulakhas fiqhi, itu cara sholatnya berbeda dengan masbuk untuk sholat fardu. Nah, telah kita baca di bab sholat untuk sholat, pendapat beliau untuk sholat fardu, maka setelah imam salam itu adalah menyempurnakan, menyelesaikan, bukan mengqadha apa yang telah lewat, namun menyelesaikan yang belum. Artinya rakaat bersama imam, itu rakaat ketiga bersama imam, itu adalah rakaat pertama untuk si makmum masbuk. Kalau untuk masbuk salat jenazah, pendapat beliau itu qadha, setelah salam qadha. Demikian pendapat beliau, wallahu ta'ala a'lam. Yang lebih tepat adalah sama dengan sebagaimana sholat fardu. Wama atraktum fa'atimu, wama atraktum fa'sallu, wama fatakum fa'atimu. Apa yang kau dapatkan bersama imam, ikutilah imam. Apa yang terlewat, sempurnakan, selesaikan nanti setelah selesai dari salam. Karena jika qadha, maka ini susah. Ketika kita masuk, kita harus tahu ini takbir keberapa. Nah, ini repot. Nah, masa tanya sama yang sampingnya. Nah. Oleh karena itu yang lebih tepat, misalnya tadi masbuk, dan itu takbir ketiga, dapatnya takbir ketiga, maka takbir ketiga itu takbir yang pertama. Maka setelah dia takbir langsung baca Al-Fatihah. Kemudian takbir keempatnya imam, takbir kedua untuk dia. Kemudian baca sholawat. Nah, namun wa in khasyya an turfa'al janazah. Ini kasus Masjid Nabawi. Demikian juga Masjidil Haram. Kalau begitu imam salam, kalau sholat jenazah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, begitu imam salam, assalamualaikum, jenazah langsung diangkat. Karena pengantar jenazah berdiri di belakang imam. Begitu dia imam assalamualaikum, langsung ya, diangkat, dibawa pergi. Padahal tadi syaratnya, syarat salat jenazah di depan tadi kita baca hadirnya jenazah. Maka in khasya, jika seorang itu khawatir karena dia salat jenazah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dia khawatir antufa jenazah, jenazahnya sudah keburu kabur di bawah yang bawa. Maka taba'at takbirat, maka adalah dia berturut-turut takbir tanpa jeda di antara takbir-takbir tersebut, kemudian salam. Maka tinggal kalau itu takbir tadi dia kurang dua, salam begitu imam salam, kalau itu sholat jenazah di Masjidil Nabawi sudah pergi itu jenazahnya. Tidak ada, maka gimana solusinya? Ya sudah, kata beliau, cuma takbir dua kali langsung salam. Karena dia masuk takbirnya takbir ketiga. Dia bersama imam takbir tiga, takbir empat. Begitu imam salam, ingat jenazahnya sudah kabur dibawa yang bawa. Ya sudah, maka tinggal takbir satu, takbir kemudian tambahi dua kali takbir kemudian salam. Enggak ada bacaan apapun di sela-selanya. Dan siapa yang tertinggal sholat, mensolati mayit sebelum dimakamkan, maka bisa mensolati jenazah di atas kuburnya. Wa man kana ghaiban minal balad alladhi fihil mayit, dan siapa yang posisinya jauh dari negeri yang di sana ada mayit dan dia tahu wafatnya, maka boleh baginya mensolati jenazah tersebut sholat al-ghaib. Boleh baginya sholat jenazah dengan sholat ghaib dalam keadaan mayit tidak ada, biniyah dengan niat. Sebagai ganti dari jenazahnya adalah niat. Maka penulis buku ini sejalan dengan Al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahasanya semua mayit disyariatkan sholat jenazah untuknya, untuk orang yang tidak satu negeri dengan si mayit. Dan dalam masalah sholat jenazah terdapat perselisihan ulama. Al-Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan sholat jenazah, sholat ghaib tidak dituntunkan. Ini karena seumur hidup Nabi sholat jenazah secara bil ghaib cuma untuk Najasyi. Sehingga kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan Malik, sholat jenazah bil ghaib itu khasais, kekhususan Najasyi. Sebaliknya, kebalikan dari ini adalah Imam Syafi'i, dan ini yang diambil oleh, disepakati oleh penulis buku ini, yaitu apapun kondisi mayitnya dituntunkan sholat jenazah bil ghaib. Dan ada pendapat ketiga, pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim yang membedakannya dengan apakah mayitnya di sana disolatkan ataukah tidak. Jika disolatkan, ya, maka tidak perlu solat jenazah bil ghaib. Jika tidak disolatkan, nah itu yang dimasruk, disyariatkan untuk solat jenazah bil ghaib. Lain lagi dengan pendapat Ibnu Sa'di, dan ini pendapat yang dipakai, pendapat resmi kerajaan Arab Saudi. Yang dipakai adalah pendapat Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala, yang solat ghaib itu membedakan antara ini, saksiyah muhimmah barizah, antara orang yang meninggal ini orang yang besar, orang yang banyak jasanya, besar manfaatnya untuk umat, ataukah orang yang hidupnya itu tidak punya peran di tidak punya peran untuk umat, tidak dengan ilmu, tidak dengan harta, tidak dengan kekuasaannya, ya. Ya, dia tidak punya peran apa-apa untuk umat, dia cuma punya peran untuk dirinya sendiri, ya. Nah, kalau dia adalah saksiyah yang punya peran besar untuk umat, kata Ibnu Sa'di seperti An-Najasyi. Dia punya peran untuk berlindungnya kaum muslimin di negerinya. Nah, maka disolatkan bil ghaib. Jika orang biasa, tidak punya peran di umat atau tidak dikenal perannya di umat, maka tidak perlu salat jenazah bil ghaib. Ini bisa kita katakan ini pendapat resmi kerajaan Arab Saudi. Jika ada ulama besar, ulama senior meninggal, maka ada perintah dari raja di semua masjid di Arab Saudi untuk mensolatkan jenazah sang ulama bil ghaib. Ya, pendapat yang diambil oleh Syaikh Shalih Fauzan adalah pendapat al-Imam Syafi'i dalam masalah ini. Kemudian wa hamlul mar'ati dan janin seorang perempuan idza saqata jika keguguran dan keluar dalam keadaan mati dan janin tersebut telah genap 4 bulan atau lebih maka disolati sama persis dengan solat jenazah. Dan jika kurang dari 4 bulan maka tidak disolatkan. Kemudian memikul mayit dan memakamkannya. Memikul mayit dan memakamkannya hukumnya fardu kifayah atas orang yang mengetahui keadaan si mayit dari kalangan kaum muslimin. Dan memakamkan mayit satu hal yang dituntunkan berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah katakan, alam naja'alil arda kifatan. Bukankah kami jadikan bumi sebagai kuburan, sebagai tempat tinggal, ahya'an wa amwata. Tempat tinggal manusia saat manusia hidup ataupun meninggal dunia. Dan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, thumma amatahu fa'akbaro. Kemudian dialah yang mematikannya, kemudian dialah yang menguburkannya, yaitu dialah yang memerintahkan untuk dikuburkan. Artinya ja'alahu makburan, Allah jadikan dia orang yang dikuburkan. Dan hadis-hadis tentang memakamkan mayit satu hal yang terkenal, dan memakamkan mayit adalah bentuk bir, kebaikan dan ketaatan, dan memuliakan mayit dan bentuk kepedulian kepada mayit. Dan dianjurkan untuk mengiring jenazah, mengikuti jenazah, watasyik dan mengiringnya sampai ke makamnya. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang tadi telah kita baca, kita ambil mahalu syahid. Waman syahidah, siapa yang mengikuti perawatan jenazah sampai dimakamkan, untuknya dua pahala sebanyak dua kirat. Yang Nabi katakan dua kirat adalah semisal dua gunung yang besar. Dalam riwayat Bukhari dengan redaksi man syayya'a, bukan man syahidaha. Man syayya'a yang mengiringnya. Dalam riwayat Muslim saja, man khoja ma'a janazatin min baitiha, siapa yang berangkat bersama jenazah dari rumah si jenazah, kemudian dia ikuti jenazah sampai dimakamkan. Maka dalam hadis ini dengan semua redaksinya, dengan semua riwayatnya, al-hadd berisi dorongan untuk mengiring jenazah sampai ke makamnya. Dan dianjurkan bagi orang yang mengikuti jenazah untuk berperan serta untuk memikulnya jika memungkinkan. Dan tidaklah mengapa membawa jenazah pakai mobil atau pakai kendaraan, ya, di tempat kita pakai gerobak. La siyama itu boleh, la baksa, la siyama lebih-lebih jika tempat pemakamannya itu jauh. Nah, dengan adanya kata-kata la siyama berarti seandainya makamnya dekat, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Hah? Kalau pakai redaksi kalimat ini, kan ada kata-kata la siyama, berarti kalau dekat, boleh. Meskipun dekat, boleh pakai gerobak, pakai mobil, karena beliau mengatakannya la siyama. Tidak mengapa membawanya pakai mobil atau binatang, artinya gerobak, ada binatang yang nyerek, ada binatang yang binatang yang menarik gerobak tadi, ataupun jenazahnya cuma ditaruh di gerobaknya. Nah, siapa lebih-lebih jika pemakamannya jauh? Ya, maka pendapat beliau boleh dekat, meskipun dekat boleh membawa jenazah pakai mobil, pakai ambulan atau pakai gerobak dan sejenis itu. Lain halnya dengan Al-Albani yang membid'ahkan hal ini. Lain halnya dengan Al-Albani yang menilai membawa jenazah pakai mobil, hukumnya bid'ah. Maka hadis-hadis tentang masalah memikul yang menggunakan redaksi memikul dan sejenis itu dalam pemahaman Al-Albani dipahami sebagai apa? Hukum apa? Wajib. Wajib. Sedangkan kalau ya, pakai kalau saya Syaikh Fauzan penulis mulakhas fiqih, karena dia membolehkan meskipun dekat, dekat sekalipun boleh pakai ambulan, boleh pakai gerobak. Tidak harus dipikul pakai pundak orang. Maka beliau tidak berpandangan di hadis-hadis tentang pemakaman yang ada kata-kata memikul atau semacam itu, beliau tidak pahami itu menghasilkan hukum wajib. Karena beliau cuma mengatakan labaksa, berarti dalam pemahaman beliau apa maknanya? Memikul pakai pundak, berarti apa? Mubah saja. Ini pakai mobil mubah. Pakai mobil labak saja tidak mengapa. Ya Allah Ta'ala alam, kesimpulannya menyesuaikan diri dengan teks hadis yang di sana memikul dan semacam itu, insya Allah minimal al-aula, itulah yang terbaik. Jika memang jauh dan ada kebutuhan untuk dengan kendaraan, dengan angkutan, karena jaraknya 1 kilo atau semacam itu, ya, ditambah kemudian mungkin semangat gotong royong sudah menurun, maka seandainya kemudian pakai mobil dan sejenisnya, insya Allah tidak mengapa. Dan dianjurkan untuk al-isra' bin jenazah, menyegerakan jenazah, mengingat sabda Nabi SAW, asri'u bil jenazah. Segerakanlah jenazah. Segerakan jenazah di sini diterjemahkan atau dimaknai dengan 2 makna. Yang pertama adalah segerakanlah perawatannya, dimandikan, dikafani dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah memikul jenazah dengan cepat. Maka jika dia ada jenazah orang baik-baik, fa khairun tuqaddimunaha, maka nikmat kubur tuqaddimunaha yang engkau segerakan untuk dia dapatkan. Fa intaku siwa dhalik, jika jenazah tersebut bukanlah jenazah orang yang baik-baik, fa syarun, maka kejelekan kal takkan dari leher-leher kalian, yaitu dari pundak-pundak kalian, artinya dipikul. Mutafakun alaihi. Dan hadis ini diletakkan oleh penulis di poin ini tentu untuk menunjukkan hendaknya memikul itu dengan cepat, karena ini babnya bab kita bahas mikul jenazah. Sehingga kalimat selanjutnya, akan tapi cepat dalam memikul tadi tidak boleh terlalu cepat, karena terlalu cepat boleh jadi jatuh mayatnya. Boleh jadi, kan? Tidak menutup kemungkinan. Kemudian hendaknya orang yang memikul jenazah atau orang yang mengiringnya hendaknya berjalan menuju makam dengan tenang, tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak. Baik bersuara keras isinya bacaan Al-Quran atau bacaan yang lain berupa kalimat tahlil la ilaha illallah, ya. Yang di tempat kita di Jawa disebut dikir boyong, baca la ilaha illallah sambil mikul jenazah, itu disebut dikir boyong, ya. Boyong mayit, ya. Atau bacaan dikir yang lain, atau ucapan dengan suara yang keras, istaghfirullahu, mohonkan ampun untuk mayit ini, atau kalimat yang lainnya. Semua kalimat-kalimat tersebut, kata beliau, diana dhalika bid'atun, semuanya bid'ah. Baca Quran sambil gotong mayit atau sambil ngiring jenazah atau baca la ilaha illallah dan yang lainnya, beliau nilai satu amal yang tidak dituntunkan. Dan haram hukumnya wanita ikut pergi mengiring jenazah. Berdasarkan hadis Ummu Athiyah mengatakan nuhina anitibail janais, kami dilarang untuk mengiring jenazah. Dan realitanya perempuan tidaklah berangkat mengiring jenazah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengiring jenazah itu adalah hukum khusus untuk laki-laki. Dan perlu ketahui hadis Ummu Athiyah itu ada kelanjutannya yang tidak disampaikan secara utuh oleh penulis, yaitu walam yujzam alaina, kami dilarang untuk mengikuti, kami perempuan dilarang untuk mengikuti jenazah, walam yujzam alaina, namun tidak ditegaskan, tidak dikeraskan hukum tersebut pada kami. Nah, kalimat walam yujzam alaina ini dipahami oleh sebagian ulama bahasanya perempuan ikut mengiring jenazah itu makruh saja, karena walam yujzam alaina. Namun ulama yang mengatakan mengiring jenazah bagi perempuan itu haram, semacam penulis buku ini, mereka akan mengatakan walam yujzam alaina itu adalah ijtihadnya Ummu Athiyah. Ini istihadnya Ummu Athiyah. Padahal hukum asal larangan dari Nabi haram. Maka di sini beliau anggap pendapat sahabat menyelisihi sunnah sehingga ditinggalkan. Atau jawaban yang kedua, mereka mengatakan tidak dikeraskan itu bukan berarti makruh, tetap haram. Namun haram kan bertingkat-tingkat. Haram yang keras, ada yang kurang keras. Nah, ini haram namun enggak keras gitu. Namun tetap haram karena dilarang. Dan hukum asal larangan adalah haram. Ini alasan ulama yang kekeh untuk mengatakan perempuan mengiring jenazah ke makam itu haram, karena mengiring jenazah ke makam itu hukum khusus untuk laki-laki. Ala kulli hal, ini khilaf ulama, khilaf ijtihadiyah. Siapa yang mengambil salah satu pendapat, kita hormati tanpa mencela yang mengambil pendapat yang berbeda. Dan wallahu ta'ala a'lam, dalam masalah ini yang lebih tepat hukumnya makruh saja, tidak sampai derajat haram, karena lanjutannya hadis walam yujzam alaina. Dan dianjurkan ada liang kubur itu diperdalam dan diperluas. Nabi mengatakan galilah, lebarkanlah dan dalamkanlah. Dilihat oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Kemudian dianjurkan untuk menutupi liang kubur perempuan saat diturunkan, karena perempuan adalah aurat. Maka dianjurkan pada saat mayat perempuan itu diturunkan, pas di atasnya ditutupi kain, sehingga orang yang di atas tidak melihat auratnya yang tersingkap karena ada kegiatan melepas ikatan. Maka biarkan itu yang seandainya terlihat, cuma terlihat bagi orang yang turun saja. Adapun orang yang ada di pinggir tidak lihat karena mulut galian ditutupi pakai kain. Dan ini satu hal yang dianjurkan. Kemudian dianjurkan ketika mengatakan saat menurunkan mayit ke liang lahat, bismillah wa ala milati rasulillah. Makanya adalah bacaan untuk menurunkan mayit ke jenazah ke liang lahat, bukan bacaan pemberangkatan. Di banyak tempat ini jadi bacaan pemberangkatan, bah kaum ngasih komando untuk berangkat, ucapkan bismillah wa ala milati rasulillah. Dilihatkan oleh Khomsah, kecuali An-Nasa'i, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Kemudian mayit diletakkan di lahat, dan lahat itu adalah ala syakil aiman, diletakkan di lahat pada lambung kanannya, berarti miring. Lambung kanannya di bawah dalam kondisi wajah menghadap kiblat. Maka posisinya posisi miring. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kiblat, tentang Ka'bah, Ka'bah adalah kiblat kalian baik ketika hidup ataupun kalian mati. Diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya. Dan tidak diletakkan di bawah kepala si mayit, ya, supaya dia tidak ketekuk kepalanya, maka taruhlah labina, batu bata, atau batu, atau tumpuan tanah. Kalau biasa di tempat kita, kalau di Jawa biasa dikasih bola, bola dari tanah. Tidak harus bola, batu boleh, batu bata boleh, cuma tanah ditumpuk-tumpuk di situ, ya, cuma supaya tidak menyakiti mayat saja, karena lehernya ketekuk, namun gimana supaya itu jadi bantal, sehingga posisinya tidak ketekuk, namun lurus. Kemudian wayudna, dan badan jenazah ini didekatkan dengan dinding kubur di depannya dan diletakkan di belakang punggungnya mayusnidu, penyangga, boleh jadi tanah, dengan tujuan apa? Hatta layangkap ala wajih, sehingga tidak terlungkup ke wajah, jangan sampai miringnya itu kemudian miring kemudian telungkup, tetap gimana supaya tetap miring telungkup ke wajah, atau yang qalib ala dhahrihi, atau terbalik ke belakang, kebalik dan jadinya terlentang. Intinya tidurkan dalam posisi miring, lambung kanan di bawah, dan upayakan kondisi miring ini awet. Tidak kemudian cuma miring sesaat, setelah itu telungkup atau terlentang. Sumatu satu alaihi fathatul lahdi billabin watin. Kemudian ditutuplah lubang lahat dengan batu bata yang panjang ditambah lumpur. Maka perlu diketahui bahasanya, umumnya liang kubur di tempat kita bukan lahat. Karena lahat itu menjorok ke arah barat. Bahasa bebasnya di tempat kita, jorok ke barat. Maka dibuat galian ke bawah, kemudian dinding sebelah barat sampai dasar, dinding sebelah barat, kata orang Jawa, digali, sehingga ya kurang lebih mungkin membentuk bentuk segitiga. Maka nanti jadilah terbentuk di sisi barat itu satu ruang yang menjorok ke arah barat berbentuk segitiga. Maka dibuat galian terlebih dulu, turun sekian meter, dah dianggap cukup, dan dinding yang barat itu kemudian dibuatlah menjorok, masuk menjorok ke bagian barat di tempat kita, bagian barat. Nah, jorokan itulah lahatnya. Karena lahat itu artinya miring, tidak lurus. Kalau ditaruh pas di bawah, nah itu enggak lahat. Mana miringnya? Enggak ada miringnya. Karena lahat itu maknanya mail. Ada ilhad dalam nama dan sifat Allah, artinya mail, menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, karena itu maka setelah ini dimasukkan, jenazah dimasukkan ke lahat, maka kemudian ditutup pakai batu bata yang diberdirikan. maka pakai batu bata dalam posisi batu bata panjang diberdirikan. Dan demikian keadaannya sejak masa Nabi, pakai batu bata dalam posisi berdiri. Tentu batu bata ketika diberdirikan satu dengan yang lain tidak tertutup rapat. Maka tadi ditambah tin, ditambah lumpur untuk betul-betul supaya celah-celah itu tertutup rapat, tidak ada yang terbuka sedikit pun. Hatta yaltahim, sehingga melekat. Sehingga melekat satu dengan yang lain, tidak ada celah. Kemudian dituangkanlah badannya tanah, wala yuzadu alaihi, dan tidaklah ditambahkan pada lubang tersebut min ghairi turabihi, tidak boleh ada tanah tambahan selain tanah galian lubang itu. Maka tanah yang tadi dikeluarkan dikembalikan, tidak boleh ditambahi tanah-tanah sekelilingnya, tidak boleh. Cuma sekedar dikembalikan. Tadi ketika membuat galian ini tanah dikeluarkan, maka setelah jenazah itu ada di lahat, tanah tersebut dikembalikan dan tanpa boleh menambahi. Karena jika nanti kemudian ditambahi, nanti gundukannya akan overdosis. Namun kalau pas cuma dikembalikan saja, maka gundukannya pas sebagaimana yang diinginkan oleh syariat. Itu manfaatnya. Kemudian wayurfa al-qabru anil ardi, maka kubur itu ditinggikan, pusara makam dibuat lebih tinggi daripada tanah sekelilingnya. Tingginya qadras sibrin. Namun tinggi di sini adalah tinggi apa? Tinggi jari-jari ya. Karena dibuat menggunduk, maka tinggi ukuran satu jengkal itu, satu jengkal yang untuk apa? Dari titik ini ke sini apanya? Kalau bahasa jari-jarinya, jari-jari ke atas tahu ya. Maka ditinggikan satu jengkal. Dan tolak ukurnya adalah tengahnya, karena ini dibuat menggunduk. Wa yakunu musannaman, dan adalah dibentuk menggunduk. Ai muhaddaban, yaitu ada bentuk bingkok. Kayak hati sinam, sebagaimana bentuk punuk unta. Artinya dibentuk menggunduk. Pusaranya dibuat menggunduk. Karena pusara maka boleh jadi dibuat segi empat datar ya. Boleh jadi segi empat datar dan boleh jadi menggunduk. Yang lebih sesuai dengan tuntunan adalah menggunduk. Tujuannya apa dibuat menggunduk? Litanzil anhu miyahus suyul, supaya air suyul, air hujan yang mengalir itu tanzil, supaya air hujan itu tanzil turun, tidak merembes ke dalam. Ketika ada air hujan, karena bentuknya menggunduk, maka mengalir ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan diletakkan di mayit tersebut hasoba, kerikil-kerikil untuk menguatkan ikatan antara satu tanah dengan tanah yang lain. Kemudian adalah dipercikilah air diatama sakturabuhu, supaya air supaya debunya itu satu sama lain saling mengikat, walayata toyar, dan tidak terbang-terbang. Dan hikmah dari ditinggikannya makam ini dengan ukuran satu jengkal, liu'lam annahu kuburun, supaya diketahui kalau itu dia kubur, fala yuda, sehingga tidak diinjak dengan kaki. Wala ba'sa, dan tidaklah mengapa meletakkan nasa'ib, tanda, pada dua ujungnya, ujung kepala dan ujung kaki, libayani hudud, untuk memberikan penjelasan tentang batas mana kepala dan mana kakinya, mayit. Di Arabiah supaya dikenal tanpa ada tulisan padanya. Maka cuma sekedar tanda pakai batu, namun beliau tidak mengharuskan harus batu, bebas. Nasoib saja bisa, maka boleh batu, boleh kayu. Di ujung kepala dan ujung kaki, namun dengan catatan tidak ada tulisannya. Karena itu cuma untuk tanda mana kepala dan mana kakinya. Dan dianjurkan jika telah selesai pemakaman, hendaknya kaum muslimin berdiri di dekat kuburnya, kemudian mendoakannya dan memohonkan ampunan untuknya. Karena Nabi SAW jika telah selesai memakamkan jenazah, beliau berdiri di dekat jenazah, di dekat makam dan mengatakan, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudaramu, was'alullahu tathbit, mintakanlah keteguhan untuk menjawab pertanyaan, fa'inau al'an yus'alu, karena dia saat ini sedang ditanya, diatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ada pun membacakan satu dari sebagian dari Al-Quran di dekat kubur, maka boleh katakan ini bid'ah, karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabat, dan semua bid'ah adalah satu hal yang tercela. Dan haram hukumnya membangun kubur, kemudian mengapurnya atau mengecatnya, wal kitabatu alaiha, dan ya, memberikan tulisan dan coret-coretan padanya. Mengingat perkataan Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kubur itu dikapur atau diduduki, wa ayubna alaihi, atau dibangun. Maka melecehkan kubur terlarang, contohnya menduduki kubur. Namun mengistimewakan kubur dengan dibangun, dengan dikapur juga terlarang. Maka Islam mengajarkan kita sikap pertengahan berkaitan dengan kubur, tidak dilecehkan, tidak pula ya, diagung-agungkan. Diatkan oleh Muslim, dan diatkan oleh Tirmidzi, dan dinisbatkan oleh Tirmidzi dari Jabir, marfu'an sabda Nabi, atau dinisbatkan kepada Nabi, Nabi melarang kubur untuk dikapur atau ditulisi, wa antuta, atau diinjak dengan kaki. Kenapa tidak boleh membangun kubur? Karena hal ini adalah di antara sarana kesyirikan dan akan jadi sebab orang itu menggantungkan diri pada makam. Karena orang-orang awam jika melihat ada bangunan wazakhofah dan bangunnya itu mewah, dan ada kemewahan pada bangunan kubur, ta'allaqu bihi, maka hati mereka bergantung padanya. Demikian juga haram memberikan penerangan pada kubur, baik kubur orang ataupun kubur ari-ari, pakai lilin, sendir atau lainnya, ya. Ataupun pakai bola listrik, ya. Sebagaimana di taman-taman makam pahlawan. Idu'atuha, yaitu diberi penerangan dengan anwaril kahrubaiyah, dengan lampu listrik atau lainnya. Dan haram membangun masjid di atas kubur, itu membangun bangunan masjid di atas kubur. Ini kubur, kemudian dibuatlah ya, segi empat bangunan untuk sholat masjid, sehingga dalam posisi kubur ada di dalam bangunan masjid. Demikian juga haram hukumnya as-salatu indaha, sholat di dekat makam atau menghadap makam. Sholat di dekat makam artinya sebelah kirinya pusara makam, terus sebelah kanannya pusara makam. Ini, meskipun dia dia tidak menghadap makam, cuma sampingnya makam, samping kanannya, samping kirinya makam. Demikian juga menghadap makam. Jika menghadap makam dalam posisi makam itu di arah kiblat, maka itu tidak boleh. Maka apalagi menghadap makam sampai sholatnya tidak menghadap kiblat, lebih tidak boleh lagi. Kemudian yang menjadi pendapat beliau, haram bagi perempuan untuk ziarah kubur. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat zairatil kubur, wanita yang ziarah kubur dan menjadikan kubur masjid dan memberikan penerangan di kubur. Diatkan oleh Ahlu Sunnan. Dalam hadis yang sahih, laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Dan menimbang karena pengagungan kubur dengan membangunnya dan semacam itu adalah akar kemusyrikan yang terjadi di dunia ini. Ya, berkaitan dengan perempuan, tentang bolehnya ziarah kubur atau tidak, satu hal yang diperselisihkan ulama. Pendapat yang diambil oleh penulis, haramnya ziarah kubur bagi perempuan secara mutlak. Namun hadis yang beliau bawakan adalah hadis yang dhaif. Oleh karena itu pendapat yang tepat, sebagaimana pendapat Abu Abdillah Al-Qurtubi, penulis kitab Tafsir Qurtubi, kemudian demikian juga dipilih oleh Al-Albani di Akamul Janaiz, bahasanya perempuan ziarah kubur boleh, namun kadang-kadang. Kalau terus-menerus, maka itu yang terlarang. Kemudian haram melecehkan kubur dengan masyi alaiha, berjalan padanya, jalannya lompat dari satu pusara ke dari makam ke makam berikutnya, ke makam berikutnya. Atau wawatuha bini'al, atau menginjaknya dengan sandal atau mendudukinya, atau menjadikan kubur sebagai tempat pembuangan sampah, atau mengirimkan air padanya, maka air amba, air parit itu dikirimkan ke sana, tidak dibuat bagaimanakah supaya air parit itu mengalir ke lain, malah diarahkan ke makam. Itu dinilai bentuk pelecehan terhadap makam. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh jika salah satu kalian menduduki bara api dan bara api itu membakar kainnya lalu kemudian nembus sampai kulitnya, itu lebih baik daripada dia menduduki kubur. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang merenungkan larangan Nabi untuk menduduki kubur atau menjadikan kubur sebagai sandaran bertelekan, nih, ada orang layah-layah sambil kakinya tangannya ditaruh di kubur. Wal wata alaihi, atau menginjaknya dengan kaki, maka dia akan mengetahui bahasanya larangan tersebut hanyalah ihtiroman dalam rangka menghormati penghuninya. Jangan sampai kepalanya diinjak-injak pakai sandal. Kemudian poin yang ketujuh adalah akamu takziah wa ziaratul kubur, hukum-hukum seputar takziah dan ziarah kubur. Dianjurkan takziatul musab bil mayyit, menghibur orang yang terkena musibah gara-gara meninggalnya orang yang meninggal. Tidak disyaratkan harus keluarga. Perhatikan al-musab, orang yang mendapatkan musibah. Karena keluarganya belum tentu mendapatkan musibah, boleh jadi mendapatkan kebahagiaan karena segera dapat warisan, atau karena adanya permusuhan dia dengan orang tersebut, wah, malah senang ini, udah mudar. Nah, maka dia tidak sedih, dia tidak, maka tidak ada takziah untuk dia, tidak perlu menghibur orang tersebut. Maka dianjurkan untuk menghibur orang yang terkena musibah, boleh jadi malah tetangganya yang akrab dengannya atau kawan dekatnya. Dan memotivasi orang yang mendapatkan musibah tadi untuk bersabar dan mendoakan mayit. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sanadnya adalah perawi yang siqah dari Amr bin Hazm marfu'an, sabda Nabi, tidak ada seorang pun mukmin yang menghibur saudaranya karena satu musibah kecuali Allah akan memberikan kepadanya pakaian berupa pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Dan terdapat sejumlah hadis yang semakna dengan hadis ini. Redaksi takziah bebas. Di antara redaksi yang dianjurkan oleh banyak ulama fikih adalah kalimat a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah memberikan pahala yang besar untukmu kemudian memberikan hiburan yang baik untukmu dan mengampuni mayitmu. Namun bacaan yang lebih baik dari bacaan ini adalah bacaan takziahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghibur putrinya yang kehilangan anaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan untuk putrinya, lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Maka milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah beri. Semuanya sudah ada ajalnya masing-masing. Maka hendaknya Anda bersabar dan berpahala atas musibah yang terjadi. Maka ini takziahnya Nabi, kalimat hiburannya Nabi, dan tentu ini adalah sebaik-baik kalimat, lebih baik daripada kalimat karangan, meskipun itu pilihan para ulama fikih semacam kalimat yang tadi kita baca. Namun hakikat takziah adalah memotivasi orang untuk bersabar. Kalau pakai bahasa Arab malah enggak dong. Nah, ya, maka bacaan takziah bukanlah muta'abbad bilafdhihi. Lafadznya itu bukanlah ibadah sebagaimana bacaan adzan. Namun dia bukan muta'abbad bilafdhihi atau bilafdhiha, lafadz takziah itu bukanlah ibadah itu sendiri. Nah, karena itu ini bisa pakai bahasa Jawa, bisa pakai bahasa Indonesia, sing sabar nggih, napa yang sabar ya. Jangan larut sedih dan kalimat semacam itu. Kemudian la yambari al-julus lil aza, tidaklah sepatutnya duduk untuk menerima hiburan, penghiburan. Maka banyak ulama, atau sangat banyak ulama yang tidak menyukai kalau keluarga mayit itu kemudian ngambil posisi duduk di satu ruangan tertentu, nerima dan tidak mau beraktivitas untuk nerima orang yang datang mau menyampaikan bila sungkawa. Namun hendaknya kalau dia mau beraktivitas. Misalnya menunggal meninggal ini istri, kemudian ini bapaknya mana? Lagi mandi ya? Ya mandi gitu loh. Enggak perlu kemudian harus siap sedia di satu posisi tertentu. Ya kalau memang perlu ada aktivitas ya, perlu jalan-jalan, nanti biar yang orang yang datang itu cari kan. Ya, mencari dan nunggu atau sebagainya. Maka banyak ulama makruhkan al-julus lil aza, yaitu al-musab, orang yang terkena musibah duduk di satu ruangan tertentu, enggak mau beraktivitas, padahal butuh mandi jadi enggak mau mandi. Padahal butuh makan jadi tidak mau makan karena menerima orang yang mau menyampaikan bela sungkawa. Namun hendaknya keluarga atau orang yang mendapatkan musibah karena kematian ini beraktivitas sebagaimana biasanya. Apa yang perlu dilakukan, dilakukan. Itu yang dimaksud dengan poin ini. Wal i'lan an dzalika kama yaf'alu ba'duna sil yaum, dan mengumumkan hal tersebut. Siapa yang mau ngasih takziah, maka diterima jam sekian sampai jam sekian. Maka ada jamnya dan diumumkan. Ada jamnya dan diumumkan. Nanti dia tidak kemana-mana selama di jam tersebut. Kamaya falu ba'duna si al-yaum, sebagaimana dilakukan oleh banyak sebagian orang pada hari ini. Atau bahkan itu yang umum di Arab Saudi. Ada orang duduk tertentu, ini malah jadi kebiasaan. Banyak orang awam, masyarakat Saudi yang melakukannya. Malah itu satu hal yang banyak dan bahkan boleh jadi mayoritas di kalangan orang awam di negeri Saudi sendiri. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arda'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.